فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ. إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله بارك الله فيكم. الحمد لله kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Dengan takdir Allah kita masih hidup, masih bisa beribadah, bersyukur dan berzikir kepada Allah. Dengan takdir Allah kita bisa hadir majelis ilmu. Semua ini taufik dari Allah, hidayah, kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Kita memiliki kehendak, ternyata kehendak kita sama sesuai dengan takdir Allah Ta'ala. Itulah taufik. Kita masih membaca tafsir surah Al-Fatihah. Dan kemarin kita telah membaca ayat yang kelima dan keenam. Baik. Yang kelima yaitu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ternyata jalan yang lurus adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang telah Allah beri nikmat atas mereka. Jazakallahu khairan. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Siapa mereka? Yaitu an-nabiyyin, minan nabiyyin, yaitu dari kalangan para nabi. Was-siddiqin, yaitu orang-orang yang jujur. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Wassolihin, dan orang-orang yang soleh. Itulah siratul mustaqim. Ya, jalan yang lurus adalah jalan orang-orang, dan jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang telah Allah beri nikmat pada mereka. Nikmat apa yang Allah telah berikan pada mereka? Yaitu nikmat ilmu. Mereka mendapatkan ilmu, terutama para nabi dan para rasul, langsung dapat ilmu dari Allah Azza wa Jalla. Mereka mendapat wahyu, dan itu nikmat, sehingga mereka terbimbing di dalam berkeyakinan, di dalam berbicara, dalam beramal. Begitu juga orang-orang soleh yang mendapat ilmu dari Allah melalui perantara para nabi, yang mereka mendapatkan ilmu dari para rasul, dari Allah melalui perantara para rasul. Begitu juga kita, kalau memang ingin mendapatkan nikmat dari Allah, hendaklah kita mengikuti sunnah rasul, ajaran rasul. Itulah siratul mustaqim, itulah jalan yang lurus. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan siratul mustaqim yaitu selain ilmu yaitu mengamalkannya. Di mana para syuhada adalah orang-orang yang mereka mengamalkan ilmunya, bahkan mereka berjuang mengamalkan perintah Allah, mengamalkan sunnah rasul dengan harta mereka, dengan nyawa mereka, sampai siap berkorban untuk menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Maka ketika mereka berjuang agar supaya agama Allah mulia, al-haq mulia, kebenaran mulia, agar hanya Allah satu-satunya yang berhak diibadai, sekalipun harus mengorbankan jiwanya, hartanya dan nyawanya, mereka lah syuhada. Mereka itulah orang-orang yang mati syahid. Wassolihin, orang-orang yang telah Allah kasih nikmat adalah orang-orang soleh. Orang-orang soleh adalah orang-orang yang mereka beramal sesuai dengan sunnah rasul, berdasarkan ilmu, dengan bimbingan rasul. Mereka lah orang-orang soleh. Wahasuna ulaika rafiqah, dan mereka itulah sebaik-baik teman. Teman yang paling baik adalah mereka, yaitu para nabi, para rasul, orang-orang yang jujur, yang mereka membenarkan Al-Quran, membenarkan sunnah, membenarkan berita-berita dari Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan yang terdapat dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah para siddiqin. Tentunya siddiqin yang paling utama, siddiqin yang paling utama setelah para rasul, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang cepat, yang tentunya wanita naam yang siddiqah adalah Aisyah radhiyallahu anha, putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Dia adalah siddiqah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, bimbinglah kami, berikanlah taufik kepada kami kepada jalan yang lurus, tunjukilah kami, ajarkan kami, nah, jadikan kami istiqomah di atas jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Itu nikmat. Kemarin kita sudah menyampaikan tentang enam hadis Rasulullah yang mengumpamakan siratal mustaqim adalah Islam. Siratal mustaqim, kata Rasulullah SAW, seperti jalan yang lurus yang di kanan dan kirinya ada pagar-pagar. Nah, siratul mustaqim itu Islam itu sendiri. Nah, yang di ujung jalan itu ada dai yang menyeru, hendaklah kalian tempuh jalan yang lurus ini, masuklah ke jalan yang lurus ini, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Yaitu Al-Quran dan Sunnah, itulah dai yang menyeru untuk masuk dalam siratul mustaqim. Artinya, nah, untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah, memahaminya dan mengamalkannya. Itulah Islam. Itulah da'i yang menyeru untuk menuntut ilmu dan mengamalkannya. Adapun pagar-pagar yang ada di kanan dan kirinya, itu adalah hududullah, hukum-hukum Allah, batasan-batasan Allah. Nah, ada yang haram, ada yang wajib. Taib, ada batasan-batasan Allah, hukum-hukum Allah, ketentuan Allah. Nam yang tidak boleh dilanggar, yang tidak boleh dilanggar. Kemudian di kanan dan kiri itu, di pagar-pagar itu ada pintu-pintu. Nam di pintu itu ada tirai-tirai. Kalau membuka tirai tersebut, maka seseorang akan masuk ke dalam, ke dalamnya. Maka di atas sirat tersebut ada da'i yang menyeru, na'am, untuk melarang seseorang membuka tirai. Karena kalau dia membuka tirai tersebut, dia akan masuk ke dalamnya. Itu adalah hidayah dari Allah, taufik dari Allah, yang Allah berikan, na'am, dalam dada manusia. Ketika dia ingin melanggar syariat Allah, batasan Allah, maka ada bisikan dalam dalam hatinya, ini haram, ini enggak boleh. Maka ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, maka Islam itu adalah siratul mustaqim. Maka pelajarilah Islam ini, maka ikutilah Al-Quran dan Sunnah, itulah siratul mustaqim. Ikuti dan jangan melanggar, menabrak batasan-batasan Allah, apalagi ikut pintu-pintu fitnah. Banyak berbagai macam seruan-seruan di sana, ada dai-dainya yang mengajak untuk mengikuti subul, masuk ke dalam pintu-pintu tersebut. Kalau kalian mengikuti, fatafarraqu bikum an sabili, kalian akan terpisah dari jalan jalanku yang lurus, kata Rasulullah. Maka khairat billah, lihatlah para nabi, mereka lurus berjalan mengerjakan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang. Demikian juga para rasul, lihatlah para rasul dan para nabi, dan mereka menjaga batasan-batasan tersebut, tidak melanggar hukum-hukum Allah, batasan-batasan Allah, tidak tertarik dengan seruan-seruan untuk mengikuti subul-subul, tidak, sehingga mereka menjadi sebaik-baik teman. Wa hasuna ulaika rafiqa, mereka sebaik-baik teman. Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, bimbinglah, tunjukkanlah kami, berikanlah ilmu kepada kami, bimbinglah kami, berikan taufik kepada kami untuk mendapatkan ilmu syar'i, mengikuti Islam ini, untuk istiqomah di atas Islam ini, ya Allah. Berikan taufik kepada kami supaya kami bisa hadir di majlis ilmu yang dipelajari Al-Quran dan Sunnah di dalamnya. Dan jadikan kami istiqomah, ya Allah. Karena fitnah-fitnah ini banyak membuat seseorang lari, menjauh dari majlis ilmu. Padahal itulah siratul mustaqim. Itulah Islam. Fitnah, baik fitnah dunia atau fitnah jabatan atau fitnah yang lainnya, ujian-ujiannya, seorang akan menjauh. Orang yang menjauh tersebut, jelas dia telah membuka tabir. Buka tabir, akhirnya dia masuk ke dalam tabir itu, akhirnya dia tinggalkan siratul mustaqim.